Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ya Kang, nyong ada cerita maning. Wong ora saking lucune dadi nyong cerita wis guyu-guyu dhewek ya. Oh, alah rumah wi. Kowe dadi anak bapak-bapak. Geting banget karo sing jenengan anak e, Kang. Getinge nang apa? Lah wong ana dua anak, gak ana kelalenan banget. Temenan jan kelalenan banget yakin. Lah iki saking kelalene gemen tau disengi nang biyunge maring Purwokerto. Barang ngudul terminal Purwokerto ditinggal biyunge maring kamar mandi, maring WC umum. Bocah balik dewek. Ora kaya mutan nek lunga maring Purwokerto karo biyunge. Oh, alala, jan-jan yo. Iliki bae. Kaya ngapa kasus terbaru nih? Bapak kelah. Kau kan terus balik sekolah, pantas terus balik tenjo. Balik sekolah kau nangis. Nangis siapa jam nih? Gurunya mati apa kau? Bapak kelah, jom pergi to main nang bu guru. Main nang apa? Kau nakal kau dah, masa guru-guru belum to main muridang, orang nakal sih. Kau saru kau masih nang kelas kau saru mesti kau. Kau masih lagi diulang guru neng ngimi-ngimi guru neng kau masih kau. Untuk kaya kau pak lah, jom ada di sana banyak pak. Jom ada kerja kau masuk di sana banyak lah. Lepas to main nang apa kau? Lepas mau ditakoni, jom nanti jawabannya kau nyom to main pak lah guru neng. Kita kau ni apa nak guru nek? Kita mau kan ceritanya pelajaran IPS lah. Lah mau diulang gambar peta nak guru nek? Yang kita kau ni nak guru nek? Di mana kalau tak pulau Kalimantan? Lah mau nyong orang ngerti, gune nang dia nyong mau orang ngerti ya? Mau orang pak, mau pak, mau orang salah, mau orang ngerti. Lah nyong kok ana terus dibawa main nang guru ne. Jadi mau nyong ora tau sinau, jare nang guru ne. Lah kok dasare mau bengi sinau apa ora kok mau bengi? Ya sinau wong bapake ben ngerti ya. Nyong to main bae lo lajan. Ono to main kepri we. Lo kena-kena mau bengi wis sinau. Kok malah ngatek kulo Kalimantan letake orang ngerti nang digone. Mulane maning-maning nak gelap apa gua ajak gelap makan ada sembarangan dia mau temen jajal kau membeli berapa puluh kali makan nanti membeli jajal dia mau temen nanti letak ke di jalan nanti orang nanti indah ngawas kue jadi bapak kayaknya pada baik bodohnya karo nyong kalau ditakoni gua letak puluh kali makan aja petak gue nanti nyong nanti jawabannya jadi nyong orang hilang 60 kali makan pak lah kan bapak kayaknya jadi orang hilang 60 Kalimantan ya bes jadi orang hilang 60 Kalimantan terlalu terus ada orang yang tinggalkan mudah deh yo kayak gue ya jadi lu pelajaran peta ini mau ya ya bes orang bapak bisa cepet-cepet menang aja nangis baik sudah apa ngasih itu kesanggungan sih gak keh sanggup jangan mie jangan menlok karo jangan gunung gadul ya. Walajan mendingan aku sanggungnya kayak gue baik dan kayak mulutan baik karep-karepe dan bisa aku nih duit ngejel ya pak sewa paruh ngebu kena ngutu kucing lo karep batagor lah dan bisa aku nih kerjaan kangkung baik jangan mie baik mendingan dan kayak raja ban baik awan ini kerjaan wis kang kayak kasus pertama. Di mata ramane pancen janke bocah terkenal kelalenan banget. Tapi ya anggar kasusnya kaya miki janjane sing bodoh ramane apa anake ya. Oke, kes sudah berlalu ya. Sekarang berlanjut. Keesokan harinya bocah iki jam 6 wis standby arep mangkat sekolah. Jajal teliki kaya ngapa yo. Pak bapak nang pamitan. Rendi. Arep sekolah ya, jan. Kok enggak biasa jam 6 siang jatah ini mangkat sekolah, kok. Nah, tak kali marin, Dek. Oh, arep sekolah. Acak lalenan maning we do kudu. Ora sekolah ndak lalenan maning. Bu gambare teh gambar bu gambare. Wis, Mak. Bu alus gak apa-apa, Rung. Wis, loro. Temenan gue sono nang sing kelalen. Ora nana, Pak. Setipe tegak, Pak. Garisane tegak, Pak. Putro pa iwis tagawa na nyo. Ngajak patir, bak nyo warak lalanan maning sige la. Oh, ya wis, alhamdulillah. Nakanya usah nakamajuan, guys, warak lalanan maning dari bocah. Wis ya na, hati-hati yang dalam ya. Wis yang unen anjiro, kreslek, gampangan na. Ya, pak. Assalamualaikum, pak. Waalaikumsalam. Eh, katoken di katoken. Mengapa sekolah kurang katoken kayak gue? Eh, jahan. Oh, ya kelahan, pak, nyuruh katoken. Ula Gusti, Gusti pengapura. Wah, nadu anak masih cilin. Ngetes kelalenan banget. Kayak musik review yang benar gede. Jan, jan. Ujar kuinan, nek. Lagi sana gamai lengkap. Bu, gambarnya udah digama. Bu, gua lusnya ketinggalan. Oh, telurnya munang di. Eh, cikin. Barang bu, gambarnya digama. Peralatan yang selengkap. Malah gara-gara katokan. Kayak jan, do, do. Terus lagi ngokatok. Jan, jan. Bucah kok ya, kelalenan remari-mari. Pancen kebangetan banget apa ya ngerti anak kok Jan. Kelalenan banget kayak gue sih kayak ngapang main ngerti gede. Eta si cili baik kelalenan kayak gue Jan. Tapi kan gue dina wingi jajal. Satu hari kemudian esuk-esuk anaknya pamitan maning karo ramane arep mangkat sekolah. Jajal yuk telike yuk. Pak ada turun bapak. Eh bapak kek tangi. Kok ngapain sekolahnya pamitan. Gue arep sekolah. Ya arep sekolah ke. Sumpah kabe genyong ke. Terima ke. Ujang Erika ya. Tasih kumplit. Bapak sangu. Seragamnya ya lengkap ke. Anak kaos kaki. Sepatu ireng. Patokan. Pelambenan. Kaos kutangan. Barang. Topian. Dasian. Gis lengkap kabe ke. Buku handus. Buku gambar. Buku tulis. Pensil. Potlot. Ballpoint. Setip. Garisan. Sama kabe pak. Pitu tak mempan nang buri kayak gari gawat tok. Kenyong sorak kelalenan nyong gege anak hebat. Oh kayak gue. Jadi wis lengkap kabeh wis ya. Wis digawani kabeh ya. Buku tulis buku gambar anak menge wis digawani kabeh wis lengkap gue ya. Dari makak tok ya. Mata sangune barang wis buku si dewek kayak gue ya. Ya jelas lah Inggris. Aku anak hebat. Tubuhku kuat. Karena papaku kayak pakul kamat. Benar sopan sini karo wong tuwa jajal. Aku jan wis mangkel banget karo kowe. Aku jan wis bedegel banget keting banget karo jenengan kowe yakin. Gumun kelalenan apa mari-mari. Wingi peralatan sekolah wis lengkap digawani ora katokan. Siki barang wis digawani kabeh seragam lengkap. Eh ora kang kan dina. Keke dina minggu. Keke dina minggu. Mas dina minggu. Sekolahnya prae, kebet semat sekolah, kengan kemarin kuburan bersiap kepimpin anak-anak jenegan. Ya anak aja kelalenan banget, kalian-kaliannya anggar, garan beduknya korek cemantel, berikannya dulu ketinggalan nanggur kayaknya doh, kebangapan buat lo yakin. Kita minggu kisah.